Pertama, ziarah kubur kewali belum tentu syirik. Kita enggak boleh mengatakan ziarah kubur kewali syirik, belum tentu juga. Ya, tapi kalau dia itu dari tempat yang jauh, nah itu enggak perlu diperbolehkan karena ada hadis yang berbunyi, jangan kalian menempuh perjalanan jauh dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah kecuali tiga tempat. Apa? Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Mohon maaf nih ya, ini banyak itu di Pulau Jali, Banjarmasin, minum di hotel-hotel itu. Makan sebagian mereka menganggap itu seperti umroh, karena diajarkan seperti itu oleh guru-guru. Ya diingatkan, ya harus diingatkan. Tapi kalau tak mungkin kan, ya harus diingkari dalam hati dan selama-lama iman. Ya, kalau ada kesempatan ya dia tadi tahu. Ya memang gitu mas, dakwah tentang lain. Makanya kan ilmu, amal, dakwah, setelah dakwah apa? Sabar. Karena orang dakwah itu gak mesti terus mulus, itu gak mungkin. Maka orang kalau ingin memperjuangkan Islam, tingkatannya kan ada empat tuh. Ilmu dulu, terus bahaya, kalau tanpa ilmu itu bahaya, mesti ngawurnya. Kalau niat memperjuangkan Islam pertama itu ilmu. Kalau sudah punya ilmu apa? Amal. Kalau sudah punya amal, dakwah, berjuang, selain apa? Sabar. Nah, dakwah kan macam-macam, bisa dengan pedang, bisa dengan kuja. Kalau di Indonesia ya maksudnya pedang, gak usah pistol, ini apa yang di pistol? Kan di Indonesia loh ya, maksud saya, ini negeri aman, gak boleh dirusak. Jangan tertipu orang yang ngomong revolusi itu. Ya, jangan tertipu. Ya, mau dulu ya sebelum Kadhafi dilengserkan itu orang-orang tuh berkeinginan kalau Kadhafi lengser Libya itu loh pak, kalau Kadhafi lengser akan aman maju. Sekarang jangan dari itu. Seandainya pemimpinmu zalim, belum tentu kalau siap engkau kudeta datang yang lebih baik. Sabar, berdoa. Alhamdulillah orang di masjid tidak dihalangi. Berdakwah lancar, syiar sunnah tumbuh di Surabaya langsung. Hampir sekarang ini pak, setiap masjid saya nyampaikan kajian, alhamdulillah penuh-penuh. Banyak ya, kita ini hidup negara aman, jangan dibikin tidak aman negara ini. Sabar. Orang ngaji tauhid tidak ada dihalangi. Orang ngaji sunnah, alhamdulillah justru dakwah tauhid dan sunnah ini bermanfaat untuk umat. Jangan takut. Ya. Ustaz sekarang ini pada naik semua, Ustaz apa namanya? Harga naik semuanya. Yang memberi rezeki kepadamu waktu naik sama enggak naik ya Allah. Tak sekuat ya. Tak sekuat. Selama sama yakin sama Allah, ya insyaallah ya akan diberkahi. Azan dulu ya. Azan dulu kalau ada pertanyaan 1-2 enggak apa-apa, tapi setelah azan.